senja itu kita berdua, engkau dan aku. Kita bercerita tentang bunga dan tentang kita. Baru pertama kali aku amati jelita wajahmu yang ku kagumi. Harum meniup sepoi perlahan membelai rambutmu. Tak ku sadari aku genggam dingin tanganmu. Baru pertama kali aku merasa